بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita telah sampai kepada bab permainan yang tidak diperbolehkan, gurauan atau permainan yang tidak diperbolehkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara permainan yang mungkin harus dihindari oleh setiap mukmin dan muslim. Ya. Qala haddatsana 'Asim bin 'Ali. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami 'Asim bin 'Ali, yaitu 'Asim bin 'Ali bin 'Asim bin Suhaib Al-Wasiti. Ya. Beliau gurunya Imam Al-Bukhari, sebagaimana keadaan banyak para ruwatul hadis, ya. Ada yang menganggap beliau terpercaya dan sebagian memandang beliau lemah. Ya. Oleh karenanya beliau Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini pada kitab Al-Adabul Mufrad. Naam. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'b. Telah berkata kepada kami Ibnu Abi Dzi'b, telah lalu. Ya. Ibnu Abi Dzi'b Muhammad bin Abi Dzi'b. Abu Dzi'b namanya adalah Abdurrahman. Thiqah terpercaya. Qala an Abdullah bin Sa'ib an abihi. Yaitu dari Abdullah bin Sa'ib an abihi, Abdullah bin Sa'ib meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sa'ib bin Yazid, ya. Bapaknya adalah Sa'ib bin Yazid bin Sa'id. Qala an jaddi, dari kakeknya, yaitu dari kakeknya Abdullah yaitu Yazid bin Sa'id. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan, fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayh." Tidak boleh seseorang dari kalian mengambil barang temannya, baik itu dalam keadaan bergurau atau bersungguh-sungguh dalam mengambil. Ya. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat temannya, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepadanya. Ala kulli hal, ya, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang permainan yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, kembali kepada hukum asal, ya, la'ib dan mizah, gurauan, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya diperbolehkan. Namun sekali lagi yang perlu kita tekankan dan perlu kita fahami bahwasanya Islam ini menganjurkan kita dan memotivasi kita untuk melakukan setiap perbuatan yang terdapat padanya manfaat. Ya, yang terdapat padanya manfaat. Dan sekaligus Islam mencela. Ya. Islam mencela setiap perbuatan yang terdapat padanya dharar bagi setiap hamba. Di dalam sebuah kaidah penting, al-asl fi al-manafi' al-hil wal-idhn, hukum asalnya sesuatu yang terdapat padanya manfaat halal dan diperbolehkan. Ya, wal-aks dan sebaliknya, wal-asl fi al-madhar, sesuatu yang memadharatkan at-tahrim, hukumnya haram. Ya, kembali ke mana? Ya, kita kembalikan kepada kaidah ini. Ya, gurauan dan candaan. Apakah pada gurauan tersebut ada manfaatnya atau tidak? Ketika ada manfaatnya, maka bisa jadi mendapatkan pahala. Jika tidak, maka setidaknya perkara tersebut adalah termasuk hal-hal yang melalaikan, ya, perkara yang melalaikan. Nah, namun hukum asalnya boleh, ya, terutama pada usia-usia yang memang di sana butuh untuk bermain-main, usia-usia yang mungkin disebut masa-masa gulam, anak kecil, ya, di bawah 10 tahun, ya, 10 tahun ke bawah, yang masih belum bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, maka mereka hanya berpikir bermain. Nah, hukum asalnya boleh, ya. Begitu juga ketika seseorang berusia di atas itu, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hamzah Al-Usaidi, satu ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Hamzah, "Kaifa anta ya Hamzah?" Bagaimana denganmu wahai Hamzah, kata Abu Bakar. Maka Hamzah pun menyatakan, "Nafaqa Hamzah." Hamzah telah menjadi seorang yang munafik. Maka Abu Bakar kaget ketika Hamzah menyatakan demikian. Abu Bakar menyatakan, "Subhanallah, Maha suci Allah," kata Abu Bakar. "Ma taqul?" Apa yang kau katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah pun menjelaskan sebab beliau menyatakan itu. "Nakunu 'inda Rasulillah yudzakkirna bil jannati wan nar." Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengingatkan tentang surga dan juga neraka, hatta ka'anna ra'yal 'ain, sampai-sampai seolah-olah kita melihat surga dan neraka di hadapan kita. Kata Hamzah, "Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah asafna li azwaj wal aulad wad dhay'at." Ketika kita keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun disibukkan dengan istri-istri dan juga anak-anak serta perkara-perkara yang menyibukkan kita. Fanasina kathiran, maka kami pun banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menyatakan, "Fawallahi inna lanalqa mithal hadha." Kata Abu Bakar, "Kami pun mendapat yang demikian wahai Hamzah." Maka mereka pun masuk kepada Rasulullah SAW menceritakan apa yang ada pada diri mereka. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada mereka, Abu Bakar dan juga Hamzah, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "in law tadumuna ala ma takunun indi fi dzikri lasafahatkum al malaikah ala firashikum wa fi turuqikum." Jika kalian terus menerus sebagaimana kalian berada di sisiku, sebagaimana di majelisku, kata Rasulullah SAW, Niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian ketika kalian ada di kasur, ketika kalian ada di jalan-jalan kalian, kata Rasulullah SAW. Walakin ya Hamzalah sa'atan wa sa'atan. Namun wahai Hamzalah, sesekali begini, sesekali begitu. Rasulullah mengulanginya 3 kali. Maka syahidnya pada kisah ini, kisah Hamzalah dengan Abu Bakar, ketika datang kepada Rasulullah SAW dan diberikan irsyad oleh Nabi SAW, ini menunjukkan bahwasannya keadaan manusia, sesekali mereka bergurau, sesekali mereka berjanda, ya. Namun di sana ada beberapa hal sehingga candaan kita tidak menimbulkan dharar, karena setiap perkara yang menimbulkan dharar hukumnya haram. Karena Rasulullah menyatakan la dharara wa la dhirar. Seseorang tidak boleh memberikan madharrah, menyakiti, menzalimi orang lain. Ya. Maka di sana perlu ada hal-hal atau mungkin batasan, ya, seseorang di dalam bercanda. Batasan seseorang di dalam bergurau dan juga bercanda. Yang pertama, ya, harus diperhatikan, ya, perlu dicatat, ya, antum thullab muhim, penting bagi antum, karena kami melihat hampir di banyak waktu kosongnya digunakan untuk bercanda dan bergurau. Maka perlu, ya, antum betul-betul merenung, ya, dengan apa yang ada pada pelajaran kita di malam hari ini. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi seseorang yang ingin bercanda, bergurau, ya, hendaklah dia jujur dalam ucapannya, tidak berdusta. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaikum bisidqi, atas kalian untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasul SAW juga bercanda, ya. Rasul juga bercanda, namun candaan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta padanya. Ada candaannya, ada guruannya. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la aqulu illa haqqan, aku tidak menyatakan kecuali hak, kecuali kebenaran. Artinya Rasulullah tidak pernah berdusta. Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, kata Rasulullah, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, aku adalah penanggung jawab, ya, aku adalah penanggung jawab di sebuah rumah yang ada di rabad al jannah, yaitu di ujung-ujung surga. Liman tarakal kadzib, bagi mereka yang meninggalkan kedustaan, ya, bagi mereka yang meninggalkan kedustaan, wa in kana mazihan, walaupun dia hanya bergurau saja, ya, karena kebiasaan manusia mereka berdusta di dalam gurauan dan candaannya. Nah, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Al-kadzib, al-kadzib, dusta adalah dusta. Kadang kita bercanda dengan anak kecil, dengan anak-anak kita, dibohongi, dibilang begini, begitu, dan lain sebagainya. La yajuz, ya. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Maka ketika dia tidak berdusta, walaupun hanya sekedar gurauan, maka dalam hadis ini dijanjikan oleh Nabi SAW dengan sebuah rumah di ujung-ujung daripada surga. Qala wa bi baitin, ya. Begitu juga aku bertanggung jawab bagi mereka fi wastil jannah, di rumah, di tengah daripada surga. Liman taraka liman taraka, yang pertama afwan, Rasulullah SAW menyatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, adalah penanggung jawab di rumah yang ada di ujung-ujung surga, liman tarakal mira, bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, ya, meninggalkan perdebatan. Wa fi wastil jannah, dan di pertengahan surga, liman tarakal kadzib walau kana mazihan, bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau, ya, dia mendapatkan rumah di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan di sebuah rumah akan didapatkan di surga yang tertinggi, liman hasuna khuluqu, bagi mereka yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Maka syahidnya dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka akan mendapatkan surga ketika mereka meninggalkan dusta, ya, dan senantiasa bersikap jujur. Ini yang pertama. Kemudian aturan yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam candaan kita, dalam gurauan kita, dalam permainan kita, hendaklah seseorang tidak terus-menerus bercanda dan bergurau, ya. Tidak terus-menerus dalam bercanda dan bergurau, ya. Oleh karenanya di dalam sebuah syair dikatakan, "Idza a'taytahu al-mazha falyakun bimiqdari ma tu'ti at-ta'ama min al-milh." Idza a'taytahu al-mazha, jika engkau diberikan kesempatan untuk bergurau, falyakun bimiqdar ma tu'ti at-ta'ama min al-milh. Itu sekadar sebagaimana kita memberikan garam pada makanan, ya, artinya ada saatnya, ada masanya. Sebagaimana hadis tadi, hadis Hamdalah, kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan, sekali bercanda, sekali-kali serius, ya, dan hukum asalnya serius, ya, karena Allah menyatakan apa, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah, carilah yang Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat, ya, dari urusan akhirat. Demikian, ya, para a'immah, ya, di antara mereka adalah Sa'id bin 'As mewasiatkan kepada anaknya, iqtasid fi mizahik, bersikap tengahlah engkau di dalam candaanmu. Kenapa? Kata beliau, fa innal ifrata fihi yudhib al-baha. Karena ketika engkau banyak bercanda, ya, kata Sa'id bin 'As, ketika engkau banyak bercanda akan menghilangkan wibawamu, ya, akan menghilangkan wibawamu. Wa yujarri 'alaika as-sufaha, dan akan membuat orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh berani kepadamu, kurang ajar, ya. Jadi sesekali bercanda, sesekali seseorang serius, ya, tidak terus menerus. Qalaw at-tafritu fihi, dan ketika engkau meninggalkannya, ya, artinya tidak bercanda sama sekali, yafuddu 'anka al-mu'nisina wa yuwahish minka al-musahibin, ya, maka akan lari orang-orang darimu, teman-temanmu akan lari darimu ketika engkau tidak bercanda sama sekali, ya. Artinya Islam mengajarkan kita jalan tengah, la ifrat wa la tafrit, ya, tidak melebihkan batasnya dan tidak mengurangi, ya, dengan aturan-aturan, ya, dengan aturan-aturan. Begitu juga di antara aturannya yang harus diperhatikan di dalam bercanda, yaitu memilih waktu yang pas, ya. Ya, memilih waktu yang pas. Bukan saatnya antum taklim, antum belajar di kelas, kemudian antum bercanda di sana. Lah, ya, bukan masanya antum bercanda di kelas atau di majelis taklim di masjid, atau ketika masa-masanya serius kemudian antum bercanda. Ya, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyatakan al-muda'abatu matlubatun mahbubah. Bercanda itu adalah perkara yang diharapkan dan disenangi. Lakin fi mawatin makhsusah, namun pada tempat-tempat yang khusus, ya tidak setiap tempat dimanapun kita bercanda. Falaisa fi kulli anin yasluhul mizah, bukan pada setiap waktu boleh kita bercanda. Wala fi kulli waqtin yuhsinul jadd, begitu juga tidak pada setiap waktu seseorang itu serius, ya. Maka ada kalanya. Begitu juga aturan yang lain yang harus kita perhatikan, ya, di dalam bercanda, yaitu jangan pernah dalam candaan kita keluar dari batasan yang mustahab atau setidaknya yang mubah. Jangan sampai masuk kepada ranah yang diharamkan, ya. Sebagaimana pada hadis ini, ya, ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya permainan, ya, yang sifatnya di sana merampas hak orang lain, memzalimi orang lain, itu adalah permainan yang haram, yang tidak diperbolehkan, ya. Maka harus pada ranah yang mubah setidaknya, ya, ala kulli hal. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir di antara aturan al-mizah, candaan, yaitu tidak seharusnya kita mencandai, ya, sekali lagi tidak seharusnya mencandai para ulama, para hamalatul ilm dengan candaan yang sifatnya akan menjatuhkan derajatnya di hadapan manusia, ya, mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita, guru kita, kita bercanda kepadanya sehingga menjatuhkan wibawanya di hadapan manusia. Ini adalah perkara yang harus dihindari, ya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan fala yambaghi, ya, lil alim, tidak seharusnya bagi seorang alim, seorang ulama, an yatabassat 'inda al-awam, dia los-losan, ya, dia los-losan di hadapan orang-orang awam, ya, hifdhan, yang demikian ia lakukan dalam rangka menjaga wibawanya, ya. Maka seorang yang punya ilmu pun harus menjaga wibawanya sehingga tidak mudah bagi mereka-mereka, orang-orang awam ataupun murid-murid mereka bercanda sedemikian, ya. Maka kata beliau, wa mata arada mizahan atau mata arada mubahan, kapan dia menginginkan sesuatu yang boleh, ya, dalam rangka bercanda, maka falistatir, hendaklah dia tutupi, artinya tidak apa, tidak di hadapan umum, di hadapan umum orang-orang awam. Ala kulli hal, yang demikian ini perlu dihindari, ya. Kemudian di dalam hadis ini, ya, hadis yang sudah kita baca barusan, di sini terdapat perlindungan Islam, ya, terhadap harga diri orang-orang yang beriman, ya. Islam melindungi betul harga diri orang-orang yang beriman. Begitu juga di sini terdapat bahwasanya Islam memutuskan segala macam jalan yang akan membawa seseorang kepada kerusakan. Termasuk di antaranya dalam hadis ini mengambil barang orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan walaupun itu bercanda. Walaupun itu bercanda. Kenapa dilarang? Karena yang demikian ini menyebabkan takut, menyebabkan gundah gulana gelisah, ya. Maka di dalam Islam dipotong jalannya, tidak boleh kita melakukan perkara-perkara tersebut. Satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah berjalan bersama para sahabatnya, Kemudian salah satu dari mereka tertidur dan sebagian yang lain mencari tali, kemudian imma dilemparkan atau diikatkan, intinya bercanda, bergurau ya. Dikasih tali tersebut kepadanya, maka kaget yang tidur tadi. Kaget dan dia terlihat apa? Fazi', ya, takut ya. Betul-betul takut dia. Maka Rasulullah SAW menyatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk membuat muslim yang lain takut. Ya. Untuk membuat muslim yang lain takut. Ngancem ya dengan pisau, ngancem nanti kamu akan saya pukul kalau kamu begini, kalau kamu begitu. Ini tarwi' namanya. Ini menakut-nakuti, tidak dihalalkan. Maka kita tidak ingin ya, dari thalabah, dari santri punya sifat yang seperti ini. Santri adalah mereka-mereka yang belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama tentunya diajarkan akhlak yang mulia, diajarkan kepada mereka kebaikan demi kebaikan, diajarkan mereka tata krama yang baik ya, bagaimana bermuamalah dengan sesamanya. Maka itu yang harus diterapkan, itu yang harus diterapkan, bukan menakut-nakuti temannya, menakut-nakuti orang lain atau mengambil barang orang lain dalam rangka bercanda ataupun sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh enggak boleh ya. Sariqah namanya mencuri. Ini tidak diragukan lagi. Adapun bercanda, bercanda pun juga tidak diperbolehkan. Ya, ketika sudah mengambil falyaruddaha, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Begitu juga dalam hadis ini para ulama mengambil istimbat ketika seseorang mengambil atau merusak ya, merusak barang orang lain, wajib baginya untuk mengembalikan atau membayar dengan qimahnya. Membayar dengan apa? Dengan harganya. Ketika dia merusak barang orang lain, apapun itu jenisnya. Ya, apapun itu jenisnya. Diambil dari hadis ini, diambil dari potongan fa idza akhadha ahadukum 'asa, jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya, mengambil tongkat orang lain, maka hendaklah dia mengembalikan tongkat tersebut. Yaitu masalan bimitsal, semisal. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Ketika kata Allah seseorang berbuat zalim kepada kalian, maka lakukan dengan yang semisal. Lakukan dengan yang semisal. Begitu juga diperkuat dengan ayat yang lain, wa in uqibtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Jika kalian diberikan iqab, maka iqablah yang semisal. Ya. Atas apa yang diberikan kepada kalian, ketika kalian dizalimi, maka berikan yang semisal kepada orang yang menzalimi kalian. Wala in sabartum, jika kalian bersabar, maka ini yang terbaik bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Ala kulli hal, begitu juga diperkuat dengan hadis Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam satu ketika pernah diberikan hadiah oleh sebagian istrinya ya. Namun ya, tabiat seorang wanita yang senantiasa cemburu, yaitu dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ketika diberikan hadiah Rasulullah senampan makanan, maka dipukul oleh Aisyah, dilemparkan sehingga merusak ya, sehingga merusak nampan tersebut, dan dilemparkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW menyatakan ta'amun bit'am, ya, makanan dengan makanan, ina'un bi'ina, bejana dengan bejana. Kata Rasulullah SAW, kembalikan seperti semula. Maksudnya demikian, ya. Maka dalam hadis ini terdapat ketika kita merusak barang orang lain harus dikembalikan seperti yang semisal, kecuali orangnya ridho, ya, kecuali orangnya yang telah kita ambil barangnya atau yang telah kita rusak barang miliknya ridho atas perkara tersebut, maka ini adalah kebaikan dari pemilik, dia mendapatkan pahala dengan itu. Walhamdulillah, ya, walhamdulillah telah lepas kewajiban kita untuk mengembalikan barang tersebut, ya. Artinya perkaranya besar, ya, perkaranya besar, ya. Kezaliman harus dikembalikan, ya. Kezaliman harus dikembalikan. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal. Intinya dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan ada di antara permainan dan candaan yang tidak diperbolehkan, yaitu setiap permainan yang terdapat padanya dzulm, terdapat padanya kezaliman, atau terdapat padanya perkara yang haram seperti kedustaan, seperti kebohongan, atau yang semakna dengan itu, maka itulah permainan yang tidak diperbolehkan. Maka di dalam sebuah syair, ya, dalam sebuah syair dikatakan fajid tajidhu khairan tusirru bih, maka bersungguh-sungguhlah engkau, maka engkau akan mendapati itu adalah kebaikan yang disenangi oleh manusia. Wahdhar minal mas'i, maka peringatkan diri kita dari apa? Dari gurauan, wal idza'i wal la'ibi, dan juga gangguan serta permainan, yaitu gurauan yang mengganggu, permainan yang mengganggu, yang terdapat padanya perkara-perkara yang haram, ya, terdapat padanya perkara-perkara yang haram. Baik. Azannya jam berapa ini? Maghrib 12.58. Tinggal 11 menit. Baik, yang mau ngafal angkat tangan. Yang mau Bilal terus 4. Baik, bismillah, dimulai dari Fahri. Fadhal. Barakallahu fiik. Siapa tadi? Zaidan. Bawa Zaidan. Barakallahu fiik. Fadhal, siapa tadi? Bilal. Oh, itu siapa namanya? Hah? Bilal. Fadhal Bilal. Waqqas ibni Rabi'ah. Wa man kusiya bi rajulin muslimin fa inna Allah wa man qama bi rajulin maqama riyain. Yaqumu bihi barakallahu fiik. Siapa lagi tadi? Arman. Fadhal. Bismillah. عن أبيه من أكل أولاً مثلها barakallahu fikum. Baik, sebelum kita masih ada waktu sedikit, kita murojaah tentang ruwat al-hadis, tentang para perawi hadis, ya. Baik, di sini dalam hadis yang telah lalu, haddatsana Ahmad bin Asim. Baik, siapa yang bisa melanjutkan keterangan tentang Ahmad bin Asim? Siapa yang bisa melanjutkan tentang Ahmad bin Asim? Reza, mana Reza? Gimana Reza? Tidak ada. Lanjutkan Ahmad bin Asim. Tak tahu. Ahmad bin Asim. Anas. Ahmad bin Asim. Baik. Man yujib? Siapa yang bisa jawab? Ahmad bin Asim. Abu siapa? Abu Muhammad. Ya. Yeah. Tidak ada yang bisa jawab. Ammar. Tidak dicatat. Al-Balkhi. Nah. Tayyib. Derajat beliau apa, termasuk yang terpercaya atau yang lemah? Beliau dikenal sebagai orang yang zuhud, ya. Zahid. Dan Abu Hatim menyatakan majhul, tidak diketahui. Nah, baik. Haywah, siapa di sini Haywah? Had bin Shureyh Al-Hadrami. Beliau derajatnya termasuk perawi yang thiqah. Naam. Tayyib. Baqiyah. Sering kita lewati Baqiyah. Baqiyah siapa di sini? Sebutkan Baqiyah bin siapa saja. Hat. Baqiyah ibn al-Walid. Naam. Baik. Waqqas bin Rabi'ah. Apa? Al-Ansi Al-Syami. Ya. Yeah. Tayyib. Muraja'ah hadis sedikit. Ya. Yeah. Muraja'ah hadis. Hadis yang telah lalu. Maksudnya pada hadis ini, man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa inna Allah yakumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Barang siapa yang ya berbicara tentang seseorang di hadapan orang lain dalam rangka riya dan sum'ah, maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Dicatat enggak? Nah, kelas 3. Mana kelas 3 angkat tangan? Kelas 3 angkat tangan. Ah. Hat, kelas 3. Jelaskan. Maksudnya apa? Yang belakang sana, belakang sendiri, kelas 3 mana? Had, nyatet enggak? Maksudnya apa? Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa? Leo. Siapa? Tiru. Tiru. Ya, tiru. Hat. Senjatanya talib ilm adalah pena. Ya. Senjatanya mereka adalah pena. Sehingga sebuah kebanggaan bagi diri mereka, ya, ketika di pakaiannya terdapat tinta. Demikian para imah kita, ya. Nah, siapa yang jawab sebelum azan? Kita persingkat karena hari ini hari Kamis, ya. Baik. Had Anas. Reza. Ammar. Ammar kelas 3. Hat, nyatet enggak? Maksudnya apa? Nah, barakallahu fiik. Dijawab oleh adik kita atau anak kita Ammar, ya. Jazakallahu khair. Semoga jadi pemberat antum kelak, ya. Pemberat amal saleh antum kelak yaumul qiyamah. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sebelum kita tutup, boleh ana milih insyaallah untuk hari Ahad yang menyetorkan hadis. Satu Reza. Siap Reza? Muhammad Fuad siap? Siap enggak? Siap. Barakallahu fiik. Muhammad Fuad 2. Terus 3. Lebih enggak apa-apa, tapi ana milih 3. Ya, ana milih 3. Siapa kira-kira? Siapa? Hah? Iban. Farid mana Farid? Farid mana? Farid, insyaallah ya. 3. Yang lain labas. Ya, kalau mau nyetor labas. Hadisnya pendek, enggak terlalu panjang. Insyaallah bisa disetorkan semua. 5, 6 enggak ada masalah. Cuman yang wajib 3 yang disebut tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.